kiri beralas kan kanan dan masih seperti mimpi kau tertanam di sana. Tapi ku ingin bicara, bertanya alasanmu yang pasti atau karena telah muat lakonit drama di bumi ini. Thank you.